tak pernah cukup, karena aku selalu memikirkanmu. Siang bahkan malam, hanya kamu yang ada di benakku. Dan aku tak pernah bisa melewati hari tanpa dirimu. Jangan tanya bagaimana kabarku, yang penting kau cinta aku. Aku tak ada waktu untuk pikirkan diriku, karena aku sibuk memikirkan kamu. Aku tak ada waktu untuk diri sendiri, karena aku sibuk menjagamu. Tetap milik dirimu. Aku tak ada waktu untuk pikirkan diriku, karena aku sibuk memikirkan kamu. Aku tak ada waktu untuk diri sendiri, karena aku sibuk menjagamu. Paling dari cintamu padaku.